syahadat agar dapat melihat yang indah-indah. Kedua telingaku selalu bersyahadat agar dapat mendengar suara merdu azan di pagi hari. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agar dapat bicara jujur adanya. Hati dan kalbu jua selalu bersyahadat agar tetap terjaga.